Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala. Sebuah kitab yang sangat bagus sekali dengan sangat penting untuk kita pelajari, yang insyaAllah ta'ala akan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan menguatkan keimanan kita. Kita akan memasuki pasal yang kelima. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah kita bahas empat bab atau empat pasal, maka kita akan masuk pada yang kelima. Iqtida'u asma'illahi li'athariha minal khalqi wat-takwin. Konsekuensi nama-nama Allah terhadap pengaruh-pengaruhnya, yaitu pada penciptaan dan pembentukan atau penyusunan makhluk yang Allah lakukan. Inilah jemaah sekalian pasal yang ke-5, yaitu penjelasan tentang setiap nama Allah Azza wa Jalla memiliki makna yang berkonsekuensi pada perbuatan-perbuatan Allah atau pada apa yang Allah perbuat tersebut. Dan ini termasuk ilmu yang sangat agung untuk kita pelajari. Sebab pengingkaran terhadap pengaruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatannya, ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini membahas tentang pengaruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatannya atau terhadap makhluk yang dia ciptakan. Syekh menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingkari orang-orang kafir yang mengingkari kenabian dan kerasulan serta diturunkannya kitab-kitab, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 91 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dan mereka, orang-orang kafir itu, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ. Yaitu ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Apa maksud mereka? Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengangkat manusia sebagai nabi dan rasul, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan kitab-kitabnya. Maka hal ini tidak mungkin terjadi. karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Allah menciptakan kita. Maka tidak mungkin Allah membiarkan kita sia-sia setelah diciptakan. Karena Allah menciptakan pasti karena ada hikmah. Oleh karena itu, Allah juga bernama Al-Hakim, yang maha hikmah. Maka semua ciptaan Allah di situ mengandung hikmah. Begitu pula Allah bernama Al-Hamid dan Al-Majid, artinya yang maha terpuji. Sehingga enggak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia. Jadi, dari nama-nama Allah ini, kita dapat memahami apa yang Allah inginkan yang terjadi di muka bumi ini. Allah menciptakan kita. Allah memiliki nama Al-Khaliq, Sang Pencipta. Maka Allah yang menciptakan kita. Allah memiliki nama Al-Hakim, yang maha hikmah. Maka kita pun paham, pastilah Allah menciptakan kita karena satu hikmah. Karena satu hikmah. Apa hikmahnya? Allah kabarkan di surat Az-Zariyat ayat ke-56. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَأْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Begitu pula Allah bernama Al-Hamid Al-Majid, yang maha terpuji, yang maha agung, yang pantas dipuji. Kalau Allah menciptakan kita sia-sia, setelah diciptakan enggak ada perintah, enggak ada larangan, berarti dia bukan yang terpuji. Ini makna pembahasan dalam bab ini. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung perbuatannya yang terpuji. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung ketetapan-ketetapannya yang maha agung di balik nama-nama Allah tersebut. Iya. Maka dari itu Allah, ketika orang-orang kafir mengingkari, enggak mungkin ada rasul dari manusia. Enggak mungkin Allah menurunkan kitab-kitab. Maka Allah mengatakan, mereka tidak memuliakan Allah. Walaupun mungkin mereka enggak berniat begitu. Karena itu sama saja dengan menuduh Allah membiarkan kita sia-sia hidup ini. Apa hidup yang sia-sia? Hidup tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Itulah kehidupan yang sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, Ayla yu'mar wa la yunha. Maksudnya sia-sia itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Di mana Allah menurunkan perintah dan larangannya? Di dalam kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada para rasul. Jadi ketika mereka mengatakan, tidak mungkin ada nabi dan rasul dari kalangan manusia, tidak mungkin Allah menurunkan kitab, mereka enggak percaya. Maka sama saja mereka mengatakan, Allah itu tidak bersifat mulia, Allah itu tidak bersifat baik. Jadi jemaah sekalian, di antara nama Allah Al-Khaliq Al-Hakim Al-Hamid Al-Majid, maka konsekuensinya apa? Allah turunkan kepada kita kitab-kitab, Allah utus kepada kita para rasul, agar kita hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini untuk menjalankan perintah dan untuk menjauhi larangan. Kehidupan tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan, itulah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tanpa arti, tanpa ada hikmah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan serta pahala dan hukuman atau azab. Juga Allah mengatakan hal yang sama. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dalam surat Az-Zumar ayat ke-67. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanallah. Ini adalah penegasan dan bantahan dari Allah terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, tidak mempercayai ada pahala dan balasan keburukan. Maka Allah katakan, sama saja mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Walaupun mereka tidak bermaksud menghina Allah, walaupun mereka masih memuliakan Allah, tapi kata Allah, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena itu juga berarti kehidupan kita ini gak ada artinya. Atau kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan percuma saja. Gak ada hari kebangkitan. Buat apa? Buat apa kita menjalankan perintah? Buat apa kita menjauhi larangan? Kalau tidak ada hari pembalasan. Tidak ada hari kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Berarti nama-nama Allah yang Maha Indah, Al-Khaliq, Al-Hakim, Al-Hamid, Al-Majid, begitu pula Al-Malik, Allah penguasa, di antara sifatnya Malik Yaumiddin, dia adalah penguasa di hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Kalau begitu enggak ada artinya nama-nama tersebut. Kenapa? Karena mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Padahal selalu kita baca Malik Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Begitu pula dia Al-Qahhar, yang maha perkasa, sehingga dia maha mampu membalas setiap perbuatan yang kita kerjakan. Gak ada gunanya dia punya nama tersebut kalau mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Dan Allah tegaskan, hari pembalasan itu ada, hari di mana Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Dan wajib kita imani, Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan jangan kita tafsirkan tanpa ilmu. Sebagian orang, mereka tafsirkan maksud tangan itu adalah kekuatan. Betul, Allah punya sifat kekuatan, tapi Allah juga punya sifat tangan. Sifat dzatiyah, sifat zat Allah. Tetapi bagaimana tangan Allah, kita tidak mengetahuinya, cukup beriman tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan tidak boleh kita samakan dengan tangannya makhluk. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyamakan antara dua hal yang berbeda. Orang-orang yang menyamakan antara dua hal yang berbeda, dua hal yang berlawanan, yaitu antara al-abrar dan al-fujjar, orang-orang baik dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Apa kata Allah? Am hasiballadzina ijtarahu as-sayyi'at am hasiballadzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amat buruklah apa yang mereka sangkakan tersebut. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ini adalah pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan. Dan mereka menyangka keadaan mereka akan disamakan dengan orang-orang yang berbuat baik, yang beriman dan beramal soleh, yaitu dalam kehidupan dan kematian mereka. Maka Allah mengingkari sangkaan mereka. Sebab kalau seperti itu sangkaan mereka, itu juga mengandung pengingkaran terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha adil. Mana mungkin Allah menyamakan antara orang-orang baik dan orang-orang buruk? Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan, dan Dia tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dia adalah zat yang maha adil. Mana mungkin Dia menyamakan antara orang-orang baik dan orang-orang buruk. Jadi, pasti dalam nama-nama dan sifat Allah, Allah yang bersifat maha adil dan tidak berbuat zalim, pasti sifatnya tersebut terlihat di dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menyamakan antara orang-orang baik dan orang-orang yang suka berbuat kejelekan. Iya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan menganggap kehidupan ini hanya sia-sia. Perhatikan jemaah sekalian, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Dalam ayat ini Allah membantah dua persangkaan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main, sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahu al-malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, pemilik arsh yang mulia. Perhatikan jemaah sekalian, dua ayat ini. Ayat yang pertama membantah orang-orang kafir, sangkaan mereka. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha mulia, tidak pantas seperti yang mereka sangka. Apa yang Allah bantah? Dua sangkaan mereka. Yang pertama, hidup ini main-main saja. Enggak ada arti, enggak ada tujuan. Sekedar untuk bersenang-senang, mati selesai perkara. Maka Allah bantah mereka. Hidup ini untuk ibadah. Sangkaan mereka yang kedua, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Kemudian Allah hubungkan bantahan terhadap sangkaan buruk mereka dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia pada ayat berikutnya. Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang maha benar. Artinya, kalau hidup ini hanya main-main dan tidak ada hari kebangkitan, Allah bukan yang maha tinggi. Allah bukan yang maha tinggi. Itu adalah sifat rendah. Menciptakan hamba lalu cuman main-main saja. Memerintahkan hamba untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan, lalu tidak ada hari kebangkitan. Itu berarti sifat rendah. Sedangkan Allah sifatnya maha tinggi. Al-Malikul Haq. Dan Dia adalah Raja yang maha benar. Kalau Allah hanya menciptakan manusia untuk main-main, lalu Allah memerintahkan dan melarang, dan tidak ada hari kebangkitan, maka Dia bukan Raja yang hak. Dia bukan Raja yang hak. Jadi itu bertentangan. Bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Rabbul Arshil Karim. pemilik arsy yang mulia. Arsy adalah makhluk yang agung, makhluk yang mulia. Allah pemiliknya. Apabila arsy-Nya begitu mulia, apabila arsy-Nya begitu agung, tentunya pemiliknya, penciptanya, penguasanya tentu lebih agung lagi. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi jemaah sekalian, setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pastilah mengandung makna, yang terlihat pada perbuatan-perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya. Syekh juga memberikan contoh di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, Allah Al-Hamid, Al-Majid, Al-Hakim, memiliki nama yang maha terpuji, yang maha mulia, yang maha hikmah. Maka tidak mungkin Allah biarkan kita hidup ini sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada balasan kebaikan dan hukuman atas orang yang berbuat keburukan. Iya. Begitu pula Allah bernama Al-Malik dan Al-Hayy. Allah adalah Raja, penguasa dan yang maha hidup. Maka pastilah Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan dan kehidupan yang sempurna. Memiliki kerajaan dan kehidupan yang sempurna. Dan maha mampu untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Begitu pula Allah bernama As-Sami Al-Basir. Maka pastilah Dia mendengar dan Dia melihat. Ada yang Dia dengarkan dan ada yang Dia lihat. Karena Dia bernama As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Allah bernama Al-Khaliq, Sang Pencipta, berarti ada makhluk yang Dia ciptakan. Allah bernama Ar-Razik atau Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Maka ada makhluk yang Dia berikan rezeki. Ada makhluk yang Dia berikan rezeki. Apa manfaatnya bagi kita jemaah sekalian? Ketika kita membaca nama-nama Allah ini, kita baca nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, berarti ada makhluk yang diberikan rezeki. Maka dengan itu kita pun mengenal diri kita. Ini diantara hikmahnya, pelajaran yang bisa kita petik. Kita baca nama Allah Ar-Razzaq, Dialah yang maha memberikan rezeki. Kalau begitu, konsekuensinya ada makhluk yang Dia berikan rezeki. Bagaimana mungkin Dia bernama Ar-Razzaq tapi tidak ada makhluk yang tidak Dia berikan rezeki? Maka itu tidak mungkin. Pasti ada makhluk yang diberikan rezeki olehnya, yaitu seluruh makhluk. Seluruh makhluk, hanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada mereka. Maka ini akan membuat kita menyadari siapa diri kita. Ini diantara hikmahnya. Kalau kita mengenal nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, konsekuensinya ada makhluk yang diberikan rezeki, maka kita pun sadar siapa diri kita. Diri kita adalah makhluk yang selalu butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Dia bernama Al-Malik, yang merajai, yang menguasai, Dia adalah raja. Kalau begitu Dia memiliki kerajaan yang Dia sendiri yang mengatur kerajaan tersebut. Dia yang maha mampu memberi atau mencegah apa yang terjadi pada kerajaannya. Semua yang terjadi pada kerajaannya harus dengan seizinnya. Apabila Dia menghendaki terjadi, maka terjadi. Apabila Dia tidak menghendaki terjadi, maka tidak mungkin terjadi. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh terhadap perbuatan-perbuatannya dan terhadap makhluk ciptaannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Syekh memberikan kesimpulan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala maka kita memerlukan dua hal. Yang pertama, mempelajari ayat-ayat Allah yang terlihat atau yang bisa kita saksikan. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat Allah yang kita baca. Apa maknanya? Yang pertama, melihat pada ciptaan Allah. Melihat pada ciptaan Allah. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat Allah yang kita baca, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau istilah lain, disebut juga ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Untuk mengenal Allah melalui dua jalan, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah artinya ciptaan Allah di alam ini. Ayat syar'iyah artinya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap ciptaan Allah pasti berhubungan dengan Sang Pencipta. Kita melihat keindahan alam ini, keteraturannya, keagungannya, pastilah yang menciptakan ini adalah Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berilmu, Yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Begitu pula setiap kita menghayati dan mempelajari, mentadabburi ayat-ayatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulan pembahasan ini. Dua jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, melalui ayat syar'iyah, ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui ayat kauniyah, ciptaan Allah di alam ini. Karena pasti setiap ciptaan Allah, demikian pula ketetapan-ketetapannya, itu adalah konsekuensi dari nama-namanya. Itu adalah konsekuensi dari nama-namanya yang maha indah. Iya. Kita masuk pembahasan di poin berikutnya, di pasal berikutnya yang ke-6. Iqtida'u asma'illahi li'athariha minal ubudiyah. Konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap penghambaan kita kepadanya. Ini pembahasan lebih penting lagi dibandingkan yang sebelumnya, bahwa setiap penghambaan kita kepada Allah, hendaklah kita jadikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai patokan kita, agar sempurna, agar penghambaan kita kepadanya sempurna. Apabila kita jadikan nama-namanya sebagai patokan dalam menghamba kepadanya. Sebagai contoh jemaah sekalian, ibadah tawakal. Tawakal ini termasuk ibadah yang sangat agung. Bahkan kata Syekh Abdurrahman di dalam kitabnya Fathul Majid pada bab yang ketiga, beliau mengatakan an-nihayatu at-tawakkulu nihayatu tahqiqi tauhid. Tawakal itu adalah puncak pengamalan tauhid. Jadi orang yang mentauhidkan Allah melahirkan tawakal dalam dirinya. Nah, jemaah sekalian, ketika kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah, maka penghambaan kita dalam bentuk tawakal itu semakin sempurna. Nama-nama Allah yang mana yang perlu kita kenali agar tawakal kita semakin baik? Maka mari kita lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Bertasbihlah dengan memujinya. وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Surat Al-Furqan ayat ke-58. Perhatikan jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita kepada perbuatan atau amalan tawakal, Allah merintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya Al-Hayy, yang maha hidup. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Maka pengenalan hamba terhadap nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup, inilah awal dari tawakal dia kepada Allah. Karena Allah maha hidup, dan kehidupan Allah kehidupan yang sempurna, kehidupan zat yang maha mampu, yang maha kuasa, sehingga kepadanya lah kita bertawakal. Jadi harus memberikan pengaruh pada ibadah kita. Apabila kita mengenal Allah Al-Hayy, yang maha hidup, hidupnya tidak sama dengan hidup makhluk. Makhluk hidupnya bergantung kepadanya, sedangkan dia hidupnya kehidupan yang sempurna, tidak bergantung kepada siapapun. Kehidupannya adalah kehidupan yang maha kuasa. Kehidupannya adalah kehidupan yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa. Itulah dia Allah. Maka kita bertawakal kepadanya. Kemudian perhatikan ayat berikutnya, surat Asy-Syu'ara ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha mulia atau maha perkasa serta maha penyayang. Perhatikan jemaah sekalian, apabila kita meyakini Allah Al-Aziz yang maha perkasa dan Ar-Rahim yang maha penyayang, maka kita pun bertawakal kepadanya. Enggak ada yang perlu kita takutkan menghadapi siapapun. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada Allah yang maha perkasa. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Siapa yang bisa mengalahkan dia? Kemudian kita enggak usah khawatir nanti kita enggak ditolong. Allah bernama Ar-Rahim, yang maha penyayang. Pastilah kita ditolong karena dia maha penyayang. Jadi ini harus memberikan pengaruh pada amalan hati kita dari nama-nama Allah yang maha indah ini. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-Muzammil ayat ke-9. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa, fattakhidhu wakila. Allah Rabb timur dan barat. Rabb itu artinya yang mencipta, menguasai dan mengatur. Dialah pencipta, penguasa dan mengatur timur dan barat. Apa maksud timur dan barat? Artinya seluruh alam ini. Seluruh alam ini, dari timurnya sampai ke baratnya. Dialah Allah Rabbnya. Apa arti Rabb? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengaturnya. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah dia sebagai wakil. Apa artinya wakil? Tempat kita bertawakal. Jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya dalam ayat ini setelah mengatakan dialah penguasa, pemilik, pengatur dan pencipta timur dan barat. Artinya enggak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau kita bertawakal kepadanya, maka kita akan menjadi orang yang paling kuat. Makanya ulama salaf dulu berkata, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Kenapa? Kekuatannya datang dari yang maha kuat, yang maha kuasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan dia, enggak ada yang bisa melemahkan dia. Ketika yang membelanya, menolongnya adalah yang maha kuat, yang maha kuasa. Jadi ini harus memberikan pengaruh. Pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah harus memberikan pengaruh di dalam hati dan kehidupan kita. Kemudian surat An-Nisa ayat 81. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Yaitu Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Allah katakan cukup dia. Dia adalah al-wakil. satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya tempat kita bertawakal. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Harus memberikan pengaruh pada ubudiyah kita, penghambaan kita. Apabila hanya Allah yang bisa menolong kita, apabila hanya Allah tempat kita bertawakal, maka jangan sekali-kali kita gantungkan hati kita kepada selainnya. Jangan sekali-kali tawakal kita terpecah antara bergantung kepada Allah dan bergantung kepada dokter, atau kepada obat-obatan, atau kepada kepintaran kita, atau kepada perusahaan kita. Ini semuanya harus disingkirkan. Betul, kita harus berusaha. Kita sakit, kita datang kepada dokter. Kita ingin mendapatkan rezeki, kita bekerja. Tapi jangan sampai hati kita bergantung kepada dokter. Jangan sampai hati kita bergantung kepada obat. Jangan sampai hati kita bergantung kepada perusahaan kita, atau pekerjaan kita, atau kecerdasan kita, atau ilmu yang kita miliki. Ini semuanya menunjukkan kurangnya keimanan seseorang kepada Allah yang terkandung dalam nama-namanya yang maha indah, sehingga tawakalnya terpecah. Jadi jemaah sekalian, ini pembahasan dalam poin ini. Setiap nama-nama Allah, ketika kita pelajari dengan baik, kita kenal maknanya, akan memberikan pengaruh terhadap ubudiyah kita. Ini contoh, ini baru satu contoh, tawakal. Nanti setiap akan kita bahas nama-nama Allah, apa pengaruhnya terhadap ubudiyah kita. Nah itu nanti beliau akan merinci setiap nama-namanya yang harus memberikan pengaruh terhadap ubudiyah kita. Ya, di antaranya adalah tawakal ini. Baik. Beliau juga memberikan contoh lain. Ayat-ayat yang menjelaskan Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka sudah seharusnya ini menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Demikian pula al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan bersegera dalam melakukan ketaatan kepadanya serta menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Contohnya surat Al-Alaq ayat ke-14. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha Melihat. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Di surat Al-Hujurat ayat pertama, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian surat Fussilat ayat ke-40, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir, kerjakan semaumu, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya ini ancaman, kalau kamu melakukan semaumu, maka Allah Maha Melihatmu dan mampu membalasmu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam diri-dirimu, maka hati-hatilah. Surat Al-Baqarah ayat 235. Maka semua ayat-ayat ini terkandung nama-nama dan sifat Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam dada dan apa yang kita tampakkan dalam ucapan maupun perbuatan kita. Maka seharusnya memunculkan khasyiatullah wa muraqabatuhu, rasa takut kepada Allah dan merasa selalu diawasi olehnya, serta bersegera untuk taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Kemudian Syekh menyebutkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Syarah Kalimatil Ikhlas menceritakan sebuah kisah singkat. Rawada rajulum ra'atan fi falatin lailan fa'abad. Ada seorang laki-laki menggoda seorang wanita ketika itu mereka berada di tengah padang sahara. Enggak ada satupun orang di situ kecuali mereka berdua. Tetapi wanita itu tidak mau melakukan hubungan terlarang itu. Maka laki-laki itu mengatakan, "Ma yarana illal kawakib." Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Faqalat, "Fa aina muqawqibuha?" Kalau begitu, mana, di mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Maksudnya, Allah Maha Melihat kita. Jadi, dengan sebab itu dia terselamatkan dari perbuatan maksiat. Dengan sebab mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang maha mengetahui, maka dia terselamatkan dari perbuatan maksiat. Ya. Syekh juga memberikan contoh lain. Allah memiliki nama-nama Ghaniyun Karimun. Ghaniyun yang maha kaya. Karimun yang maha pemurah, suka memberi kepada hamba-hambanya. Barun yang maha baik. Rahimun yang maha penyayang. Wasi'ul ihsan yang maha luas kebaikannya. Jemaah sekalian, ini beliau singgung sedikit saja, nanti insyaallah akan datang bab-bab secara terperinci satu persatu. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan beliau bahas. Iya. Tetapi ini sekedar gambaran kepada kita, nanti ketika kita pelajari satu persatu nama Allah itu, maka seharusnya nama-nama Allah itu akan berkonsekuensi kepada penghambaan kita kepadanya. Apabila kita mengenal nama Allah Ghaniyun yang maha kaya, yang maha cukup, maka kita pun tahu dia tidak membutuhkan hamba-hambanya. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita sebelumnya, di bab sebelumnya, maka kita pun paham, kitalah yang selalu butuh kepadanya. Sehingga kita berdoa hanya kepadanya, kita berharap hanya kepadanya. Ini contoh Allah Ghaniyun yang maha kaya, yang maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan hamba-hambanya, hamba-hambanya yang butuh kepadanya. Baik, mungkin ini ringkasan pembahasan bab ini. Hendaklah setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan itu kalau kita kenal Allah dengan baik, pasti memberikan pengaruh. Kalau kita renungkan, kalau kita pelajari dengan baik, kita tadabburi, setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut pasti memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita. Iya. Kita masuk bab berikutnya. Mungkin ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Bab yang ketujuh, Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah adalah husna, maha indah. Inilah jemaah sekalian yang harus kita pahami dengan baik. Semua nama-nama Allah itu maha indah, yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia. Dan Allah telah menyebutkan penegasan tentang keindahan nama-namanya di empat ayat dalam Al-Quran. Di empat ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Maka Allah tegaskan, dialah pemilik nama-nama yang maha indah. Kemudian setelah itu dia ingatkan kita, jangan melakukan ilhad terhadap nama-namanya tersebut. Nah ini jemaah sekalian, dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, meyakini, mempelajari dan mengamalkan keindahan nama-nama Allah. Yang kedua, mewaspadai al-ilhad, penyimpangan di dalam nama-namanya tersebut. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah, itu mencakup empat penyimpangan. Mencakup empat penyimpangan. Yang pertama, mengingkari salah satu nama Allah atau mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Jamaah sekalian, ini pembahasan penting terkait dengan nama-nama Allah. Ini kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah melarang kita berbuat ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya. Bentuknya ada empat. Yang pertama, mengingkari salah satu nama Allah atau mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, wajib kita imani. Begitu pula, wajib kita imani sifat yang terkandung di dalamnya. Apa sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman? Sifat penyayang. Sifat rahmat. Nah, ini contoh yang pertama. Ada orang tidak mengimani salah satu nama Allah. Atau dia imani nama tersebut, tapi dia ingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama dilakukan orang kafir, yang kedua dilakukan ahlul bid'ah. Orang kafir, mereka tidak mengimani Allah memiliki nama Ar-Rahman. Mereka tidak imani Allah memiliki nama Ar-Rahman. Makanya ayat berikutnya, sekalian kita baca ayat berikutnya, surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, Qulidu'ullaha awidu'ur-Rahman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Nama mana saja yang kalian seru, maka Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Tentang ayat ini, para ulama mufassirin menjelaskan, turun karena orang-orang kafir mengatakan, mereka tidak percaya dengan Ar-Rahman. Jadi mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Jadi mereka enggak percaya Allah memiliki nama Ar-Rahman. Maka itu sifat orang-orang kafir. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan menyeru Allah, ya Allah, ya Rahman. Maka mereka mengatakan, katanya dia cuma punya satu Tuhan. Ternyata dia punya banyak. Nah, sebenarnya yang mereka inginkan adalah pengingkaran terhadap nama Ar-Rahman. Maka Allah tegaskan, sama saja. Kalian seru dengan memanggil nama Allah atau memanggil nama Ar-Rahman, enggak ada bedanya. Karena itu adalah nama-nama Allah yang maha indah. Ini orang kafir. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Tapi sayangnya ada juga orang Muslim, mereka beriman dengan nama Ar-Rahman, tapi tidak mau mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh lain, Allah memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la. Apa artinya? Yang maha tinggi. Al-Ali dan Al-A'la. Orang kafir mengingkari nama ini. Tapi ada juga orang yang mengaku Muslim mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Yaitu sifat ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Itu makna Al-Ali, yang maha tinggi. Terkandung padanya makna Allah di atas segala sesuatu, karena dia yang maha tinggi. Kalau dia di mana-mana, maka dia bukan yang maha tinggi. Berarti dia juga ada pada tempat yang rendah. Dan juga tidak boleh dikatakan dia tidak di mana-mana. Itu pengingkaran terhadap sifat yang terkandung dalam nama Al-Ali. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, menamakan Allah bukan dengan nama yang dia namakan untuk dirinya. Jadi mengarang-arang sendiri nama Allah. Mengarang-arang sendiri nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Al-Ab. Apa arti Al-Ab? Bapak. Ya. Bapak. Itu kan penamaan yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ilhad. Dan termasuk kekufuran mereka. Menamakan Allah dengan Bapak. Jadi jangan kita namakan Allah dengan bukan namanya yang sebenarnya. Seperti ada yang menamakan Allah sang sutradara yang agung. Ya, enggak boleh. Enggak boleh kita nama-namakan seperti itu. Ya, walaupun kita bermaksud ingin kalimat kita lebih puitis, enggak boleh. Jangan main-main dengan nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini yang kedua. Termasuk penyimpangan adalah menamakan Allah bukan dengan nama-namanya. Kemudian yang ketiga, meyakini nama-nama Allah mengandung sifat-sifat seperti yang terdapat pada makhluk. Jadi dia menyamakan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Di sini juga masuk orang Nasrani. Mereka sudah namakan Allah bukan dengan namanya, lalu mereka mengatakan dia punya anak. Jadi mereka samakan Allah sifatnya dengan sifat makhluk, mereka samakan kepada Allah. Iya. Jadi dua kesalahan mereka. Nah, ada juga meyakini itu nama Allah, tetapi sifat yang terkandung di dalamnya dia samakan dengan sifat makhluk. Ya, contohnya Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Lalu dia katakan sifat sayang Allah sama dengan sifat sayang Rasul. Berarti dia samakan antara sifat kasih sayang Allah dan sifat kasih sayang Rasul. Allah As-Sami yang Maha Mendengar. Maka Allah memiliki sifat mendengar. Lalu dia samakan antara mendengar Allah dan mendengarnya makhluk. Jadi dia samakan sifat yang terkandung di dalamnya dengan sifat makhluk. Jadi jemaah sekalian, walaupun sama dalam penamaan, tapi dalam hakikat berbeda. Ini kaidah penting. Allah As-Sami yang Maha Mampu mendengarkan. Makhluk juga mendengar. Allah Al-Basir yang Maha Melihat. Makhluk juga melihat. Dari segi penamaan sama. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Tapi hakikatnya berbeda. Jangan kita katakan mendengar Allah sama dengan mendengar makhluk, atau melihat Allah sama dengan sifat mendengar makhluk. Mendengar Allah jangan kita samakan dengan mendengar makhluk. Melihat Allah jangan samakan dengan melihatnya makhluk. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah adalah mengambil pecahan kata nama-nama Allah untuk dinamakan kepada sesembahan selain Allah. Contohnya orang-orang kafir Quraisy dulu, sesembahan mereka yang paling terkenal itu ada tiga, Lata, Uzza, dan Manat. Dan itu mereka ambil dari pecahan katanya nama-nama Allah. Lata itu dari Al-Ilah. Al-Ilah nama Allah. Al-Uzza dari Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah. Mereka namakan untuk berhalanya Al-Uzza. Itu pecahan katanya. Kemudian Al-Mannan. Allah memiliki nama Al-Mannan yang Maha memberikan kenikmatan. Mereka ambil pecahan katanya untuk dinamakan kepada berhala mereka, Manat. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk ilhad. Ini faedah penting dari surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian ayat kedua tadi sudah kita baca, surat Al-Isra ayat 110. Allah juga menegaskan, falahul asma'ul husna, maka dia memiliki nama-nama yang maha indah. Ayat yang ketiga kata Syekh, surat Thaha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dialah pemilik nama-nama yang maha indah. Ayat yang ke-4, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha menciptakan. Allah, dialah yang maha menciptakan. Al-bari' juga bermakna yang maha menciptakan. Dan al-musawwir, yang maha membentuk. Ini kalau kita terjemahkan makna-makna nama Allah itu terbatas. Maka insyaAllah nanti akan kita bahas secara terperinci makna-makna yang terkandung di dalam nama Allah. Iya. Lahul asma'ul husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih untuknya apapun yang ada di langit maupun di bumi, dan dia maha perkasa lagi maha hikmah. Surat Al-Hasyr ayat ke-24. Inilah empat ayat yang menyebutkan Allah pemilik al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Dan yang dimaksud dengan al-husna, kata Syekh, balighatun fil husni kamaluhu wa muntahahu. Al-husna itu artinya yang paling baik dalam kesempurnaannya dan sampai pada tingkat tertingginya. Artinya sudah enggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Iya. Jadi dia bukan sekedar al-hasan yang baik, tapi dia adalah al-ahsan yang paling baik. Inilah jemaah sekalian, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang paling baik. Kalau begitu, apa manfaatnya kita memahami nama-nama Allah itu semuanya husna? Maka pastilah di dalam nama-nama itu terkandung sifat-sifat yang paling mulia dan mengandung makna. Ini gak ada gunanya punya nama tapi gak punya makna. Dan setiap makna mengandung sifat-sifatnya. Ini pentingnya kita memahami nama-nama Allah itu semuanya husna, yang maha baik, yang maha indah. Artinya apa? Setiap nama pasti mengandung makna yang indah, yang terbaik, yang menunjukkan itulah sifat Allah. Sifat yang terbaik. Itulah beda nama Allah dengan nama makhluk. Namanya Muhammad, bagus sekali. Kelakuannya tidak menunjukkan namanya. Ya kan? Kalau kita mengatakan Allah memiliki nama yang maha indah, tapi enggak punya sifat yang terkandung di dalamnya, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya nama yang bagus, sayang kelakuannya tidak seperti namanya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, dan terkandung di dalam setiap nama itu sifat as-sifat al-ula, sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha mulia. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, apabila kita telah pahami semua nama-nama Allah yang maha indah, maka apabila kita dapatkan satu nama yang kelihatannya ini enggak indah, maka dia tidak pantas menjadi nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya nanti akan kita pelajari, tidak setiap sifat Allah itu menjadi nama Allah. atau boleh kita namakan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena untuk menentukan nama-nama Allah itu harus berdasarkan dalil khusus. Iya. Kemudian ada sifat-sifat yang di satu sisi, jadi ada sifat-sifat itu yang di satu sisi adalah sifat kemuliaan. Tapi kalau dilihat di sisi lain bukan sifat kemuliaan. Contohnya Allah berbuat makar kepada orang-orang yang suka berbuat makar. Nah, ini satu kalimat, ini gak boleh dipisah. Gak boleh kita mengatakan Allah berbuat makar begitu saja. Harus ada lanjutannya. Kepada siapa Allah berbuat makar? Kepada orang-orang yang suka berbuat makar. Atau kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, gak boleh kita namakan Allah al-makir, si pembuat makar. Atau maha pembuat makar, gak boleh. Karena tidak mengandung kesempurnaan secara mutlak. Tidak mengandung kesempurnaan secara mutlak. Sebab, kalau berbuat makar kepada orang beriman, itu bukan kesempurnaan, itu kekurangan. Nah ini, jadi semua nama-nama Allah mengandung kesempurnaan dan pastilah dia memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang terkandung di dalam nama-namanya tersebut. Baik, kemudian Syekh memberikan kesimpulan bab ini dengan 6 poin. 6 poin ringkasan kesimpulan bab ini. Yang pertama, annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma wa ajalli mausufin wa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala dzul jalal wal kamal wal jamal. Bahwasannya nama-nama Allah semuanya mengandung makna yang menunjukkan kepada ahsan musamma, sebaik-baik yang memiliki nama, wa ajal mausuf, dan seagung-agungnya yang memiliki sifat. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala dzul jalal, pemilik keagungan, wal kamal dan kesempurnaan, wal jamal dan keindahan. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, anna fiha ijlalanillahi, bahwasannya dalam nama-nama Allah itu mengandung pengagungan kepada Allah, wa ta'dhiman dan pemuliaan, wa ikbaran dan pembesaran, wa idharan li ajmat li azamatihi wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah, dan penampakan terhadap keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, kemuliaannya dan kebesarannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Jadi maksudnya adalah dalam setiap nama-nama Allah terkandung pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Artinya, kalau tidak mengandung pengagungan dan pemuliaan kepadanya, pastilah itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti setiap nama Allah terkandung pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Dan jemaah sekalian, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, itulah hakikat ubudiyah. Itulah tauhid. Itulah hakikat tauhid. Tauhid itu adalah pengagungan dan pemuliaan kepada Allah yang kemudian memunculkan at-tadhallul, penghinaan diri kita di hadapannya. Itulah hakikat ubudiyah, penghambaan. Jadi, ini tujuan kita belajar nama-nama Allah untuk menyempurnakan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Dan ini lebih penting daripada kita belajar bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud. Ini lebih penting. Betul, itu juga penting. Sangat penting bahkan mempelajari bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar. Tapi ada yang lebih penting lagi, untuk mengamalkan hakikat ubudiyah itu sendiri, yaitu pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Karena coba jemaah sekalian, ada orang yang rukuk dan sujud. Dia rukuk dan sujud, tapi dia berpemahaman liberal. Ya. Apa gunanya dia rukuk dan sujud? Dia masih sholat, tapi dia berpemahaman liberal. Tadi sudah kita bahas orang-orang yang berpemahaman liberal tersebut. Ya. Atau orang-orang yang mengingkari syariat Allah, atau adanya hari pembalasan. Ini kan menunjukkan mereka tidak mengenal nama-nama Allah. Allah yang maha hikmah. Gak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia. Iya. Jadi, ini betul-betul menyempurnakan penghambaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Anna kullasmin minha dalun ala thubuti sifati kamalillahi azza wa jalla. Walidha kanat husna. Bahwasannya, setiap nama-nama Allah menunjukkan sifat kesempurnaan Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kata Syekh, setiap nama-nama Allah itu husna yang maha indah, karena menunjukkan sifat kesempurnaan yang terkandung di dalamnya. Wa sifatuhu tabaraka wa ta'ala kulluha sifatu kamalin, wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalalin, wa af'aluhu kulluha hikmatun wa rahmatun wa maslahatun wa adlun. Dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Begitu pula perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung hikmah, rahmat, maslahat, dan keadilan. Jadi jemaah sekalian, inilah yang terkandung pada setiap nama-nama Allah. Pasti mengandung sifat-sifatnya. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya nama Allah 99, maka minimalnya punya 99 sifat. Bagaimana mungkin kita katakan sifat Allah 20 saja? Padahal kalau seandainya nama Allah 99, minimalnya 99 sifat. Padahal nama-nama Allah itu tidak terbatas 99 saja. Nanti akan kita sebutkan hadis tentang 99 nama tersebut apa artinya. Jadi itu bukan pembatasan. Namun seandainya kita katakan 99 saja nama Allah, minimalnya 99 sifat. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Annaha laysa fiha ismun yahtawi ala syarr aw yadullu ala naqsin. Bahwasannya tidak ada satu nama pun yang mengandung kejelekan atau menunjukkan pada sifat kekurangan. Enggak ada. Semuanya mengandung kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Iya. Fa syarru laysa ilaihi. Maka keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Contoh jemaah sekalian, Allah menetapkan dan menakdirkan, menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah sang pencipta. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Tapi kita enggak boleh mengatakan Allah berbuat buruk. Kalau makhluk dia melakukan keburukan, kita sebut dia orang buruk. Kalau dia melakukan kekafiran, kita katakan dia orang kafir. Kalau dia melakukan kebaikan, kita sebut dia orang baik. Tapi Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, semuanya adalah kesempurnaan dan kebaikan. Enggak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Kenapa? Karena di balik ciptaan Allah terhadap keburukan menunjukkan sifatnya yang maha sempurna, yang maha mampu menciptakan keburukan dan hikmah yang terkandung di balik itu. Iya. Nanti insyaallah ada pembahasannya lebih terperinci tentang Allah yang maha menciptakan kebaikan maupun keburukan. Iya. Intinya adalah tidak ada satupun pada perbuatan Allah, tidak pula pada sifat-sifatnya yang mengandung keburukan. Yang kelima, Anallaha amara ibadahu bidu'aihi biha biqaulihi fad'uhu biha. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Sebagaimana firmannya di surat Al-A'raf ayat 180 tadi, fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Nah kemudian jemaah sekalian, perhatikan kata Syekh, wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Ini mencakup doa ibadah dan doa permohonan. Artinya apa? Doa ibadah itu contohnya tawakal tadi. Ini doa itu terbagi dua. Doa ibadah dan doa permohonan. Apa artinya doa ibadah? Semua ibadah kita. Contohnya tadi tawakal. Jadi nama-nama Allah kita gunakan dalam setiap ibadah kita. Ketika kita bertawakal kepada Allah, ingat, Allah adalah Al-Hayy. Allah adalah Ar-Rahim yang maha penyayang. Al-Hayy yang maha hidup. Allah adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Jadi, dalam doa ibadah kita, iya, ketika kita dihadapkan pada perbuatan maksiat, ingat, Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Semua amal ibadah kita, hadirkan nama-nama Allah ini. Kemudian doa ul mas'alah, doa permohonan. Nah, ini juga disunahkan. Dan inilah namanya tawassul. Kita gunakan nama-nama Allah dalam doa permohonan kita. Dan sesuaikan. Ya, Syekh juga menjelaskan dalam bab ini. Sesuaikan permintaan kita dengan nama-nama Allah. Misalkan kita meminta rizki, panggillah Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Kita memohon ampunan, panggillah Allah dengan namanya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kita memohon rahmat, panggillah Allah namanya Rahman dan Rahim. Jadi sesuaikan. Kata Syekh, وَهَذَا مِنْ أَجَلِّ طَعَاتْ وَأَعْظَمِ الْقُرَبْ. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa menggunakan nama-namanya, baik doa ibadah maupun doa permintaan, itu adalah sebesar-besarnya ketaatan dan seagung-agungnya pendekatan diri kepada Allah. Ini jemaah sekalian, manfaat mengenal nama-nama Allah agar kita beribadah kepadanya dengan konsekuensi yang terkandung di dalam nama-namanya tersebut. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, annallaha wa'ada man ahsa tis'an wa tis'ina isman minha. Annallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha. Bahwasannya Allah berjanji terhadap orang yang melakukan ihsa terhadap 99 namanya. Apa itu arti ihsa? Mungkin kalau kita baca di sebagian orang menerjemahkan hadis tentang 99 nama, mereka terjemahkan barang siapa menghafalkannya. Padahal maknanya bukan sekedar menghafal. Kata Syekh, hifdzan wa fahman wa amalan bima taqtadihi. Yang dimaksud dengan mengihsa 99 nama adalah menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensinya. Maka Allah berjanji barang siapa melakukannya, bi an yudkhilahul jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, inilah jemaah sekalian hadis tentang Allah memiliki 99 nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsa'nya, dia akan masuk surga. Mengihsa' itu artinya menghafal, memahami, dan mengamalkan. Menghafalkan, memahami, dan menghafalkan. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini janji Allah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa mengihsa', yaitu menghafal, memahami, dan mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalam nama-nama ini yang jumlahnya 99. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan maksud hadis ini bukan pembatasan nama Allah hanya 99, bukan. Sama dengan kita mengatakan saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan di jalan Allah. Maka itu tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya 99 saja. Tidak ada sebuah dalil yang sahih yang menunjukkan pembatasan terhadap nama-nama Allah. Tidak ada dalil sahih. Jadi maksud hadis ini adalah Seperti kita mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan, tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Mungkin saya punya uang lebih daripada itu. Begitu pula hadis ini, Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. Maksudnya bukan sekedar menghafal, tetapi memahami dan juga mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Dan juga terdapat sebuah hadis yang menunjukkan nama-nama Allah lebih dari 99. Dan bahkan kita tidak sanggup untuk membatasinya. Yaitu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat agung. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak hambamu yang laki-laki, anak hambamu yang perempuan. Aku berada di bawah kekuasaanmu, berlaku atasku hukummu, dan adil bagiku ketentuanmu. Kemudian perhatikan lafaz setelahnya, as'aluka bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqi, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, di antaranya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini enggak bisa dibatasi. Ada nama Allah yang Allah khususkan, hanya Allah saja yang tahu. Lalu apa permintaan Nabi SAW? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, cahaya jiwaku, penghilang kesedihanku dan kegelisahanku. Iya. Jadi dalam doa ini Nabi SAW menyebutkan kemungkinan-kemungkinan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang pertama, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, tidak kepada yang lain. Yang ketiga, yang Allah khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Jadi enggak bisa kita batasi nama-nama Allah. Lalu dari mana kita mengetahui nama-nama Allah? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dilakukan oleh penulis dalam buku ini. Beliau kumpulkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jemaah sekalian, ada satu hal penting perlu saya ingatkan. Di buku atau di mushaf Al-Quran, pada sebagian cetakan, di halaman sampul, halaman dalamnya, itu kan ada 99 nama Allah. Iya. Kadang juga ada di apa, kaligrafi ya. Ya, 99 nama Allah. Itu sebagian cetakan atau penerbit yang mencetak Al-Quran, mereka tambahkan itu. Jadi seakan-akan itu semuanya nama Allah. Padahal hadis yang menjelaskan rincian nama-nama Allah itu hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Maka dari itu ada sebagian nama-nama yang disebutkan di situ, itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak berdasar hadis sahih. Seperti di situ ada Al-Muntaqim, begitu pula Al-Mubdi. Iya. Ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Intiqam, yang membalas orang-orang yang berbuat keburukan, itu sifat Allah, tapi tidak menjadi nama Allah Al-Muntaqim. Iya. Begitu pula al-mubdi. Al-mubdi itu artinya menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Betul, itu sifat Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tapi itu bukan nama Allah, al-mubdi. Kenapa? Karena hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Iya. Tapi yang lebih parah lagi, ada orang yang seperti main-main dengan nama tersebut. Dia katakan al-mubdi artinya Allah yang maha berbuat bid'ah. Makanya bid'ah enggak boleh dilarang. Ya, ini seperti main-main. Karena Nabi SAW jelas mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Iya. Jadi, apa yang tercetak di situ, dasarnya adalah hadis dhaif, sehingga tidak semuanya boleh kita tetapkan dengan hadis tersebut terhadap nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu, buku ini membantu kita untuk mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berdasarkan dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Masya Allah, sampai jam 12 ya. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya-jawab. Saya persilahkan. Silakan. Yang mau langsung duluan, yang lainnya tulis. Untuk mengenai nama-nama Allah itu sejauh mana? Ini lagi ada yang nanya, Ikhwan. Silakan akhi. Kita menggunakan atau larangan untuk menggunakan nama-nama Allah. Apa dalil yang menjelaskan pelarangan penggunaan nama-nama Allah untuk nama-nama kita? Baik. Nama anak-anak kita. Baik. Jadi ini ada Ikhwan bertanya, apakah terlarang menggunakan nama-nama Allah untuk menamakan anak-anak kita? Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah ada nama-nama Allah yang khusus untuk dirinya. Maka ini tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Contohnya apa? Nama Allah itu sendiri. Enggak boleh ada makhluk bernama Allah. Begitu pula Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ini nama khusus bagi Allah. Enggak boleh dinamakan kepada makhluk. Makanya orang namanya Abdullah dan Abdurrahman, itu nama yang bagus. Jangan kita panggil Dul. Jangan juga panggil Rahman. Enggak boleh. Itu nama khusus bagi Allah. Panggil namanya Abdurrahman. Begitu pula Abdurrazzaq. Panggil namanya Abdurrazzaq. Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Itu khusus bagi Allah. Enggak boleh dinamakan dengan makhluk. Begitu pula Abdul Somad. As-Somad itu nama khusus bagi Allah. Orang namanya Abdul Somad, jangan panggil Somad. Panggil Abdul Somad. Apa arti As-Somad? As-Somad itu memiliki banyak makna. Di antaranya, yang tidak memiliki rongga. Artinya, tidak butuh makanan maupun minuman. Yang maha kaya. Yang makhluk semua butuh kepadanya. Dan dia tidak butuh kepada makhluk. Iya. Ini diantara makna As-Somad. Ini enggak boleh dinamakan kepada makhluk. Dan makhluk yang bernama Abdul Somad itu bagus. Nama yang indah. Sebaik-baik nama yang disandarkan kepada nama Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan seterusnya. Sesuai nama-namanya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Somad, dan seterusnya. Ini yang pertama. Nama-nama khusus bagi Allah. Enggak boleh dinamakan kepada makhluk. Dan makhluk yang bernama penyandaran kepada nama Allah, jangan dipanggil nama Allah. Panggil namanya yang lengkap. Iya. Termasuk, perlu saya ingatkan di sini, Abdul Wahhab. Itu nama Allah. Jangan panggil orang Wahab. Apalagi mau menjelek-jelekkan orang, lalu dia gunakan nama Allah. Dia sebut Wahabi. Ya. Itu asalnya dari nama Allah. Ini tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Nah, dari mana kita tahu mana nama yang tidak khusus bagi Allah? Karena ada dalil Allah menamakan atau mensifatkan dengan nama itu makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, beliau lembut serta penyayang. Rauf dan rahim. Maka kita pun tahu, rauf dan rahim bukan nama khusus bagi Allah. Jadi, boleh kita namakan orang rauf dan rahim. Tapi tetap saja lebih baik, Abdur Rauf dan Abdur Rahim. Tetap lebih baik itu. Ngapain dinamakan rauf dan rahim? Lebih bagus, mengandung penghambaan. Itu ibadah. Mengandung penghambaan kepada Allah, kalau kita namakan anak-anak kita dengan nama yang mengandung penghambaan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahuf, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Razak, Abdul Somad, dan lain-lain. Bagaimana membatasi pengharapan kita atas ikhtiar kita agar tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah? Pertama sekali, kita betul-betul mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, dialah yang menentukan segala sesuatu, kita pun paham. Bahwa yang bisa kita lakukan hanya usaha, bukan kita yang menentukan. Jadi, yang membantu kita untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah, seperti dalam berharap, berharap itu juga penghambaan, adalah keimanan kita. Dan keimanan itu didapatkan dari menuntut ilmu. Iya. Apakah jika seorang muslim melakukan penyimpangan nama-nama Allah merupakan kekufuran? Ada yang termasuk kategori kekufuran, ada yang dihukumi bid'ah oleh para ulama, tapi tidak sampai tingkatan kekufuran. Ya, tergantung jenis penyimpangannya. Ya, ya seperti menamakan Allah dengan Bapa itu kekufuran. Ya, atau mengingkari salah satu nama Allah itu adalah kekufuran. Ya. Adapun ahlul bid'ah yang mengingkari sifat-sifat Allah, itu sebenarnya juga kekufuran. Tetapi kebanyakan mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada uzur kejahilan. Uzur kebodohan. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pernah beliau mengatakan, seandainya yang menakwilkan nama-nama Allah itu atau sifat-sifat Allah bukan dengan takwil yang sebenarnya, yang lakukan adalah saya kafir. Tapi beliau tidak mengkafirkan beberapa orang dari golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Padahal mereka menyimpang, tersesat dalam nama-nama tersebut. Beliau tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Ada uzur kebodohan. Kata beliau, kalau seandainya saya yang melakukannya, kafir saya. Karena saya sudah punya ilmunya. Jadi, ini yang harus dipahami. Tidak otomatis kita bisa mengkafirkan orang muslim yang melakukan kekafiran. Ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Menghafal Asmaul Husna, apakah harus sesuai urutannya? Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Tidak ada dalil sahih yang menjelaskan urutannya. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Iya. Pertanyaan kedua sudah terjawab tadi. Apakah setiap doa harus menyebut nama Allah? Apa nama-nama yang bisa diamalin untuk selain sehari-hari kita di dalam doa kita? Misal Al-Ghafur. Iya, setiap kita berdoa harus selalu menyebut nama Allah. Memangnya berdoa kepada siapa? Doa itu kan menyeru, memanggil untuk minta pertolongan. Pasti harus kita menyebut nama Allah. Ya. Kalau bukan Allahumma atau Rabbi atau nama-nama Allah yang lain. Dan yang paling baik, yang paling bagus, kita ikuti doa-doa seperti yang disebutkan atau pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak usah repot-repot. Ini saya mau punya permintaan ini, mau cari nama Allah yang mana ya? Enggak repot-repot lagi. Ikut saja seperti yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu yang terbaik. Makanya pelajari, contohnya dalam buku Hisnul Muslim yang disusun oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya kan? Ini buku banyak sekali terjemahannya, banyak sekali penerbit yang menerjemahkannya. Buku-buku doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini pelajari. Itu yang terbaik dalam berdoa. Daripada kita merangkai bahasa sendiri, kita ikuti saja yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat, insya Allah itu mencukupi kita. Iya. Ustaz, apakah ini kajian ada rekamannya? Karena minggu lalu saya telat, ingin melengkapi catatan saya yang tertinggal. Kalau ada, di channel mana Ustaz? Insya Allah ada. Bisa dilihat di channel Ta'awun Dakwah. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir, jawabannya sama. Apakah apabila kita ingin berdoa kepada Allah, apa alangkah baiknya kita harus menyebutkan asma-Nya, seperti misalkan kita ingin meminta rizki, lalu apa kita harus menyebut asma-Nya seperti Ya Razak, lalu kita meminta? Iya, seperti itu. Seperti yang Allah perintahkan, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Syekh menjelaskan dalam kitab ini seperti itu. Sesuaikan permintaan kita dengan nama-nama Allah yang kita pelajari. Minta rizki, panggillah Allah dengan Ya Razzaq. Ya. Namun kalau kita pelajari lafaz-lafaz doa yang pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu lebih baik dan sudah mencukupi kita. Tapi seandainya kita ingin minta rizki yang lebih spesifik, boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Meminta rizki yang lebih spesifik, kita sebut rizki itu, yang mungkin di hadis tidak ada, tidak masalah. Sebutlah nama Allah Ar-Razzaq, Ya Allah yang maha memberikan rezeki, karuniakan saya misalkan kecukupan makanan dan seterusnya, sesuai permintaan kita yang lebih spesifik. Tapi yang terbaik adalah berdoa dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wallahu alam, ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.